apakah bank-bank syariah yang banyak sekarang ini sesuai dengan bimbingan Islam? Agak panjang jawabannya. Jawab deh. Jawab. Masya Allah. Baik-baik, ya, Pak. Bank-bank syariah yang mengatasnamakan Islam atau syariah itu terkait dengan apa yang mereka kerjakan, amaliah transaksi yang ada pada mereka, sebagian besar itu masuk dalam sistem mudharabah. Dan yang lainnya, yang paling besar namanya murabahah, yang untuk jual beli. Kita akan soroti barakallahu fikum dua poin tadi. Perlu dipahami kalau nanti na'azakumullah. Mudharabah dalam Islam, bagi hasil dalam Islam, ada pemodal, ada pelaksana, pengelola. Di sini pemodal pihak bank, pengelolanya nasabah. Karena mudharabah itu ketika antum pinjam uang dari bank, antum pinjam uang di bank untuk sebuah usaha. Mereka tidak mau dengan cara utang piutang, riba kata mereka. Dialihkan cara mudharabah. Pihak bank sebagai pemodal. Sebagai pemodal. Tergantung modal yang kamu minta. Kamu nasabah sebagai pengelola modal. Nah gitu ya. Ketentuannya bunga 0%. Dan kan? Betul. Bunganya 0%. Kemudian yang dibagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan, pemodal 30%, pengelola 70% atau 40%, 60% atau 25%, 75%. Baik, keuntungan yang dibagi. Barakallahu fiik. Sampai sini paham ya, Pak? Sampai sini tidak ada masalah. Perlu dipahami kalau dengan azabullah. Di dalam Islam, ketika ada keuntungan, yang dibagi hanya keuntungan saja. Setelah modal penuh, yang untuk dibagi dengan cara prosentase. Sekian, sekian. Kalau dibagi dengan cara uang riba, harus dengan prosentase. Yang kedua, dalam Islam barakallahu fikum, yang namanya mudharabah, ketika terjadi kerugian, ada kerugian usaha, maka kerugian itu ditanggung modal. Paham dong? Kerugian ditanggung modal. Sehingga sang pengelola gak dapat untung sama sekali. Modal berkurang, bahkan mungkin habis. Resikonya pemodal. Demi ini paham ya, Pak? Paham. Bank syariah menerapkan poin-poin tadi. Awal semuanya sama. Tapi menjadi permasalahan ketika terjadi yang namanya kerugian usaha. Ketika nasabah bangkrut, usahanya macet, modalnya gak kembali, dari pihak bank akan meminta tagihan. Yang pertama, tagih lagi modalnya tadi. Sekali, dua kali gak sanggup, maka akan melakukan cara yang kedua, audit, mengaudit hartanya nasabah. Paham ini? Kira-kira cukup enggak untuk mengembalikan modal? Ketika tidak punya harta, maka di sana ada yang namanya dana talangan dari bank dunia, dipersiapkan khusus ketika bank-bank tadi mengalami kebangkrutan modal, diambil dari sana. Dari sana, Evan. Dari sini, perhatikan azakumullah, antum harus paham. Berarti sistem mudharabah yang diberlakukan oleh bank-bank syariah itu bukan bagi hasil, tapi hutang piutang. Hutang piutang. Bunganya persentase bagi hasilnya tadi. Kok tahu hutang piutang bagaimana? Terbukti ketika terjadi yang namanya kerugian, kerugian tidak ditanggung bank, tidak ditanggung modal. Buktinya apa? Ditanya, ditagih. Gak bisa yang kedua diaudit harta nasabah. Gak ada minta dana talangan dari bank dunia. Ininya apa? Modal kembali. Berarti bukan mudharabah. Itu kamuflase dari pinjam meminjam. Intinya antum pinjam 1 miliar. Ketika antum kelola dari dana tersebut antum menghasilkan keuntungan 1 miliar. Maka dibagi bagi hasil 30-70. 30% dari 1 miliar sama 300 juta itu untuk pihak bank. Ini bunganya. Dan itu lebih kejam. Dikarenakan setiap bulan naik turun sesuai dengan keuntunganmu. Dan jumlahnya lebih besar. Sampai 30%, 22%, 40%. Sementara kalau bank konvensional, bunganya 1% dari keuntungan atau dari mana, Pak? Dari pinjaman. Sikit. Itu riba. Sehingga bank-bank syariah dengan model mudharabahnya itu bukan semata-mata riba. Riba dan mencekik. Riba dan sangat-sangat Allah lupa. Nama ya, Pak. Ini bank-bank syariah, Pak. Dengan dikatakan mudharabah mereka riba. Hakikatnya pinjam modal, bunganya adalah keuntungan bagi hasil sesuai dengan prosentase yang disepakati. Ini mudharabahnya. Yang kedua, murabah. Baik, ada pun murabah. Ini berkaitan dengan jual beli yang diakadkan di pihak bank. Perlu dipahami ya, Pak. Yang namanya murabah maknanya adalah jual beli transparan. Namanya bai'ul amanah. Dari pihak penjual mengatakan saya beli barang ini harga 100. Silakan Anda kasih saya keuntungan. Atau saya beli harga 100 ini kwitansinya. Saya jual kepada antum 110. Namanya murabah. Dalam Islam diperbolehkan. Tidak ada masalah. Dalam Islam diperbolehkan. Globalnya ada 3 akad transaksi. Yang pertama dia mengatakan, saya beli barang ini harga 100. Saya jual 90. Berarti lebih sedikit. Itu namanya bai'ul wadhi'ah. Jual beli dengan mengurangi harga. Tidak ada masalah. Selama sama-sama riba. Yang kedua, saya beli barang ini harga 100. Saya juga jual 100. Sama. Namanya bai'ul amanah. Jual beli amanah. Tidak ada keuntungan sama sekali. Yang ketiga, dia mengatakan saya beli barang ini 100. Saya jual 110. Namanya baik murabah. Belak-belakan, transparan, dan jelas keuntungannya. 10. Ini ya, Irfan. Dalam fikih Islami, hukum asalnya boleh. Tidak ada masalah ya. Inilah yang digunakan oleh pihak bank untuk sistem murabahnya. Transaksi sell, jual beli. Adapun penerapannya, itu yang perlu kita kaji. Balikkan baik-baik. Ada orang memerlukan mobil. Atau ingin beli mobil apa ya, Pak? Apa maunya, Pak? Toyota Yaris All New, yang terbaru. Masya Allah. White Edition. Edisi putih. Masya Allah. Si putih dari Yaris. Ya salah. Minta itu. Bapak tidak punya duit, tidak punya bonus, tidak punya uang. Datanglah ke bank. Datang ke bank, dilayani oleh pihak bank. Ada berapa, Pak? Oh, saya kepingin membeli satu unit mobil Toyota Yaris All New. White Edition. Yang ada di showroom itu. Tapi saya gak punya duit. Mohon diusahakan. Paham dia? Tadi mau pinjam uang untuk beli mobil. Ya udah. Sampai menghubungi showroom. Waalaikumsalam. Pak, ini ada gak di showroom tersebut? Toyota, Yaris, All New, White Edition, begini-gini. Oh ada. Harganya berapa, Pak? Harganya 200 juta. Iya. Bapak, ini pihak bank yang mengatakan. Bapak, Toyota Yaris yang Bapak minta, itu harganya 200 juta di showroom. Kami pihak bank menjual Toyota tadi kepada Bapak dengan harga 220 juta tempo setahun. Aku bikin utang ini kita ini. Tempo setahun 0% bunganya, Pak. 0% bunganya, Pak. Apa ya bunga? Kita fair aja, Pak ya. Dari saya telepon biar showroom, mereka bilang harganya 200 juta. Ini kami jual kepada Bapak 220 juta tempo setahun. Deal? Deal. Sedikit tanda tangan. Sudah akad beli. Bahwasanya Bapak ini pinjam uang 200 juta untuk beli Toyota Yaris dijual sama pihak bank dengan harga 220 juta. Silakan Pak diambil di showroomnya. Nah gitu ya. Datang langsung ke showroomnya. Nih, ambil kunci. Sampai di rumah bawa Toyota Yaris modal dengkul. Bayarnya di mana? Bayarnya di bank. Berapa bayarnya? 220 juta. Hukumnya apa ya, Mas? Ya fair. Telepon showroom, ini harganya. Kami jual sekian, kami ambil keuntungan sekian dari Bapak. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Masya Allah, kapan kita ke showroom? Kapan kita ke showroom ini? Masya Allah. Jawabannya barakallahu fikum. Akad yang semacam ini zahirnya murabahah, tetapi batinnya riba. Kok riba kok dilarang, kenapa, Pak? Dikarenakan satu, Toyota Yarisnya masih di showroom, belum dimiliki oleh pihak bank. Rasul melarang kita menjual belikan sesuatu yang belum kita miliki. Nahaan bai'i ma la yamlik. Melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki. Sebenarnya showroom bukan milik bank. Kenapa? Hah? Boleh, Pak ya? Haram. Ini bentuk yang pertama. Bentuk akan yang kedua. Sama kayak tadi. Showroom atau bank menghubungi showroom. Harganya berapa, Pak? Toyota Yaris? 200. Iya. Kami dari bank apa ini? Mandiri. Kami dari pihak bank Mandiri cabang di Langsa membeli Yaris tadi. Pak, itu Yaris kami beli. Kami beli, Pak ya. Ya, kami beli. Ya, siap. Ya, nanti kita transfer uangnya. Kan boleh pakai transfer ya. Kan gitu ya. Kan juga boleh utang sama orang lain, kan begitu ya. Kami beli. Ya, Pak, siap. Ya, sama nasabah. Pak, Toyota Yaris sudah kami beli. Harga dari dealer showroom 200 juta. Kami jual kepada Bapak 220 juta tempo setahun. Silakan ambil di showroom. Hukumnya apa ini? Bank sudah beli. Sudah miliknya bank itu. Langsung telepon showroom. Nasabah mendengar langsung ini. Boleh atau nggak boleh? Boleh. Masya Allah. Kapan kita ke suruh? Masya Allah. Boleh atau tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Dimiliki bank. Berbeli sama bank kok. Beli itu kan tidak harus datang ke tempat. Sekarang kan canggih. Tinggal telepon aja. Gampang. Kayak antum di rumah lapar. Telepon aja. KFC. Delivery apa? Delivery. Delivery. KFC sekian, sekian, sekian. Di rumah ini. Ya. Sudah nyampe. Boleh kan? Itu barang milik bank sudah. Dibeli sama pihak bank. Boleh atau tidak boleh? Anda buat tadi itu. Boleh? Masya Allah. Kapan kita kesurung? Jawabannya tidak boleh. Kenapa ya, Ikhwan? Dikarenakan itu bai' ma lam yuqbad. Menjual sesuatu yang belum diterima oleh pihak bank. Belum diserah terimakan oleh pihak bank. Paham ini? Paham, Ikhwan? Nah, masih disuruh. Bank belum menerima barang tadi. Sudah dia berjual belikan. Tidak boleh. Rasul melarang yang semacam itu. Apalagi. Yang ketiga. Kayak tadi. Kayak tadi. Dari pihak bank telepon ke suruh. Pak, Toyota Yaris-nya harganya berapa? Harganya 200 juta. Bapak tolong Toyota Yaris-nya itu dikeluarkan dari dealer, tolong dibawa ke gudang bank kami. Jelas? Atau tolong Pak, Toyota Yaris-nya tolong diparkir di halaman bank kami. Jelas? Jelas ini. Dikeluarkan dari showroom-nya ini, Pak. Dikeluarkan dari showroom-nya ini. Keluarkan dari showroom. Di gudang kami atau di halaman bank kami. Ya, siap. Siap. Pak, so mobil sudah saya beli dan mau dibawa kemari. Itu harga 200 juta. Kami jual 220 juta tempo setahun. Hukumnya apa ya, Pak? Ya, hukumnya apa? Boleh atau tidak boleh? Dealer apa, bank itu tidak harus kontak. Pulaan itu kan bisa utang. Tidak ada masalah. Boleh atau boleh? Hah? Boleh Pak ya? Masya Allah. Kapan kita kesurup? Jawabannya dengan gambaran yang saya sebutkan tadi tidak boleh. Barangnya baru mau diantar. Belum sampai ke halaman. Sudah membuat akad. Akadnya kecepatan. Tidak boleh ini. Membuat akad dalam keadaan barangnya belum sampai tempat. Sama dengan poin pertama tadi. Yang sebelumnya tadi. Menjual yang belum diserah terimakan. Hati-hati. Perhatikan baik-baik gambarannya. Orang sekarang pandai menipu, Pak. Yang berikutnya. Sama kayak tadi. Ya, bang telepon berapa turun. Berapa Toyota Yaris-nya nih? 200. Tolong antar ke halaman bank. Tolong antar ke halaman bank. Ya, Pak, siap. Tunggu sampai bunyi. Tindin. Nah, tuh. Pak, mobil Toyota Yaris. All new white edition yang bapak inginkan. Sudah ada di halaman bank kami. Lihat Pak? Ya, saya lihat. Harga ini, harga di showroom 200 juta. Kami jual 220 juta tempo setahun hil-hil. Hukumnya apa? Silakan, itu mobilnya di halaman. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Loh, ragu-ragu. Kali ini saya enggak mengatakan kapan kita ke showroom. Jawabannya sudah ada di halaman. Sudah ada di halaman. Boleh atau gak boleh? Boleh atau gak boleh? Lu kok diem aja sih? Boleh atau gak boleh? Apalagi pak, di halaman sudah pak. Hah? Akad sama siapa? Akad yang mana ini? Oh, bank dengan suruh. Kan via telepon. Akadnya via telepon. Apa? Sudah tadi. Pak, Yarisnya harganya berapa? 200. Ya, 200 kirim ke halaman bank saya. Sudah nyebut kok. Belum. Ya kan bisa utang ya, Aki. Ya, Aki beli jubahnya, bayar bulan depan. Boleh atau nggak boleh? Nah, iya. Apa hukumnya ini, Yaman? Hah? Kenapa nggak boleh? Takabut itu nggak mesti harus tangan dengan tangan. Sesuai dengan barang yang dibeli. Antum sekarang beli tanah, sepetak tanah. Tidak mungkin diserahkan dengan tangannya antum. Ini tanahnya, ambil tanahnya. Tidak mungkin. Kalau jual beli tanah, serah terimanya dengan cara tanah dikosongkan. Atau dikasih patok. Atau serah terima sertifikat. Jadi pahami. Bukan tanahnya diangkat. Tidak mungkin. Kalau mobil, dipindahkan. Namanya nakel. Dipindahkan dari tempat asal ke tempat pembeli. Halaman punya siapa? Punya bank. Ambil. Ditaruh di depan halaman. Tinin. Oh, kelihatan sudah. Sudah. Kenapa tidak boleh? Hah? Belum diperiksa pembelinya. Maksudnya gimana ini? Kalau itu gampang, kalau catat dikembalikan ke showroom lagi, area baru lagi. Nah, transaksinya ketika mobil sampai di depan halaman. Ya Allah, tambahi lagi. Nunjuk satpam, cek mobilnya. Cek, beres. Kunci bawah sini. Anggap ini kunci ya, Pak. Pak, ini kunci mobilnya. Ris, itu ya Ris, dari showroom harga 200, saya jual 220 tempo setahun, deal, ya Allah, ini kuncinya, silakan diambil mobilnya pak. Boleh atau nggak boleh? Antum sudah ketakutan duluan, dari mulai pertama ke kedua ke tiga keempat semuanya nggak boleh, yang ini boleh. Apalagi yang dipermasalahkan ya Pak, yang ini boleh, cuman ada cumanya ya Pak. Ketika pihak bank memberitahukan pihak nasabah mobil sudah di halaman, ini sifatnya belum akad, paham ya? Akadnya baru ketika ada barang, kan gitu ya? Karena belum akad, ada resiko di situ. Resikonya apa? Nasabah punya hak untuk membatalkan. Ayam tuh, ini aja pembahasannya. Nasabah punya hak untuk membatalkan akad, karena belum akad. Baru pesan. Resiko yang kedua, pihak bank bisa menjual ke nasabah yang lain dengan harga yang lebih tinggi, karena belum ada akad. Begitu, tin pak mobil di halaman, kunci di bawah. Ini pak kuncinya pak. Kata nasabah, maaf ya Pak gagal. Saya tadi pikir-pikir, kok kayaknya tidak mampu membayar selama setahun. Maaf Pak ya, tidak jadi. Assalamualaikum. Bank tidak boleh komplain. Resiko bank itu mobil sudah dia beli dan milik bank. Tidak ada yang beli. Dari bank. Dari bank. Kalau ini dia sanggup menanggung resikonya, boleh. Tidak ada masalah. Apakah ada bank yang seperti itu? Pertanyaannya, apakah ada bank yang seperti itu? Jawabannya, tidak ada dalam sejarah perbankan ada bank yang seperti itu. Jadi hanya penggambaran saja. Realnya tidak pernah ada. Bank itu untung sebelum rugi. Jadi kesimpulannya, sistem murabahah dalam bank-bank syariah dinyatakan oleh para ulama sampai sekarang ini belum ada wujud yang syar'i. Apalagi mudharabahnya, enggak ada yang syar'i. Sehingga dari sini kalau nanti na'azakumullah, bank-bank syariat yang ada itu nebeng nama saja. Mereka lebih sadis, lebih kejam daripada bank konvensional. Satu, menggunakan nama Islam, nama syariah. Yang kedua, keuntungannya lebih besar ya, Pak. Lebih besar. Paham soal ya? Apalagi mudharabahnya itu ya, Pak. Lebih besar. Antum utang 1 miliar di bank konvensional. Bunga sebulan 1%. Dari mana? Dari 1M tadi. Hanya 10 juta ya. 1M, 1 miliar, berapa ya, Pak? 10 juta. Hanya 10 juta tiap bulan. Terserah antum mau kelola untungnya, antum miliaran, untungnya antum sedikit banyak, gak peduli. Yang penting sebulan, 10 juta. Kalau bank syariah, sesuai dengan prosentase bagi hasil. Umumnya 30-70. Itu umumnya. Kalau antum lagi untung besar, modal 1M, untung 1M. Kalau konvensional cuma 10 juta. Tapi kalau ini 30% dari 1 miliar pasti. Sama dengan 300 juta. Antum kembangkan lagi, 1M tadi menghasilkan 10 miliar. Itu keuntungannya antum. Dapat 30% dari keuntungan antum. Ketemunya berapa? 3 miliar. 3 miliar yang antum harus bayarkan kepada bank syariah. Bank syariah tetap 10 juta. Iya, 10 juta. Saya enggak bela konvensional. Konvensional riba. Sepakat. Bank syariah lebih riba dan lebih kejam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.